Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila kiamisama ba'd. Kita lanjutkan. Qala Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali yafidahullahu ta'ala fa'ala hamalatil ilmi أن يبلغ ما جاء به خاتم الأنبياء عليه وعليه الصلاة والسلام. Maka wajib bagi para pembawa ilmu, bagi para ulama yang memiliki ilmu untuk menyampaikan apa yang dibawa oleh penutup para nabi, yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa inna dhalika a'damul amanat, karena sesungguhnya hal itu menyampaikan dakwah, menyampaikan apa yang dibawa oleh nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada umat, itu adalah amanat yang paling agung, yang paling besar di pundak-pundak mereka. Wa kitmanuhu wa taqa'us anhu a'damul khiyanat. Menyembunyikan ilmu, wa taqa'us, dan bermalas-malasan, tidak semangat di dalam menyampaikan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat adalah sebesar-besar pengkhianatan kepada ilmu. Qala ta'ala Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sampai mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan di pundak-pundak kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini adalah larangan untuk kita mengkhianati amanah. Sehingga dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, bahwasannya amanah itu cakupannya sangat luas, mencakup seluruh perkara-perkara dunia dan juga agama, mencakup segala apa yang diamanahkan kepada kita oleh manusia, oleh saudara-saudara kita, atau apa yang diamanatkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita untuk menyampaikan, mengamalkan, dan menerangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi para duat, bagi para da'i, hendaklah ketika mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, harus menyampaikan ilmu dan dakwah tersebut dengan penuh amanah, menyampaikan sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh bagi mereka untuk berkhianat dengan menambah-nambah dan mengurang-uranginya. Sehingga mereka para ahlul bidah, orang-orang yang membuat kebidahan-kebidahan di dalam agama, mereka juga disebut dengan para pengkhianat, dikarenakan mereka tidak amanah di dalam menyampaikan agama Allah Azza wa Jal, di dalam menyampaikan dakwah atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam, padahal Nabi alaihi salatu wassalam enggak pernah memerintahkannya, enggak pernah mencontohkannya, enggak pernah menjelaskannya kepada kita. Nah, sehingga babnya itu sangat dan sangat luas. ya perkara amanah tersebut. Masing-masing kita tidak ada yang lepas dari amanah dan tanggung jawab. Sebagai contoh adalah amanah yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada pundak-pundak kita adalah amanat ketika kita hidup di muka bumi ini, diberikan amanat untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan tersebut. Ini adalah amanat yang terbesar yang enggak boleh kita berkhianat, mengkhianati amanat yang Allah Azza wa Jalla amanatkan kita di kehidupan dunia ini. Dan karena itulah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian juga ketika kita diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla itu juga amanah. Nah, sehingga jangan sampai kita mengalokasikan dan memanfaatkan harta tersebut bighairi wajhin syar'i, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, justru bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga kita semuanya diberikan amanah berupa keluarga yang ada pada diri-diri kita. Diberikan anak, diberikan istri, istri ada suami di sisinya. Nah, itu semuanya merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar dan akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita memiliki amanat di pondok-pondok pesantren misalnya, dititipin anak-anak kaum muslimin, salafiyin untuk dididik, diajari, diberikan tarbiyah. Maka demikian juga hendaknya para pengampu-pengampu pendidikan, para mudarrisin dari tingkat apapun, mereka juga penuh amanah di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena kaum muslimin mempercayakan tarbiyah putra dan putri mereka kepada kita semua. Ya, sehingga jangan sampai kita bermalas-malasan, bersantai-santai, kendor semangat kita di dalam menjalankan amanah tersebut. Dan itu bagian dari dakwah. Ketika kita bisa menunaikan amanah tersebut, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentunya banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kekurangan-kekurangan kita di dalam menjalankan amanat-amanat tersebut. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Sehingga banyak-banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun dari diri-diri kita yang merasa dengan satu sifat ini saja kita terbebas dan terlepas. Padahal ini salah satu sifat orang-orang munafik, idza tumina khana. Apabila dikasih amanah, maka dia berkhianat. Kalau kita memperhatikan satu perangai ini saja, kemudian kita muhasabah kepada diri-diri kita, terlalu banyak mungkin amanat-amanat yang kita khianati. Di dalam urusan-urusan dunia, di dalam urusan harta yang Allah Azza wa Jalla amanatkan kepada kita, keluarga kita, anak dan istri kita, tarbiyah mereka, pendidikan mereka. Nah, demikian juga di dalam urusan pekerjaan kita, terlalu banyak mungkin kita melakukan pengkhianatan-pengkhianatan dalam skala kecil ataupun besar, ringan ataupun berat. Nah, misalnya saja contoh yang kecil, ketika kita diberikan amanah di dalam sebuah perusahaan di mana seseorang harus masuk bekerja di perusahaan tersebut dari jam 8 misalnya sampai jam 3. Nah, ternyata tanpa udzur yang syar'i dia bermalas-malasan untuk berangkat, kendor semangatnya. Nah, sengaja dia menunda-nunda tanpa udzur yang syar'i, Akhirnya dia pun menunda-nunda berangkatnya, nanti jam 9, nanti jam 10, atau mundur setengah jam, satu jam, satu setengah jam, dan seterusnya. Toh tidak dimarahi ya oleh pimpinan perusahaan tersebut. Nah, nanti juga ya ketika dia sudah bosan di situ, ada saja alasannya minta udzur untuk izin, padahal itu bukan udzur, hanya alasan yang dibuat-buat. Yaitu adalah bentuk pengkhianatan, khianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, yang ini akan berujung dan berimbas kepada harta ataupun kepada gaji yang diterima oleh dia. Ya, apakah betul-betul sesuai dengan pekerjaan dia, betul-betul dia menerima itu pas dan sesuai, pantas, betul-betul dia mengerjakannya dengan penuh amanah. Nah, maka perlu untuk kita mencontoh bagaimana para ulama kita, semangatnya mereka ya ketika mereka betul-betul diberikan sebuah amanah, untuk berada di tempat kerjanya atau di tempat kantornya, tempat dia bekerja di situ, ya seperti para ulama, ya betul-betul kita melihat bagaimana keamanahan mereka. Mereka datang sebelum waktunya, ya, dan kalau urusan pulang, ya bisa molor dari waktunya. Ya betul-betul takut ya terhadap amanah yang diberikan kepada mereka. Yaitu contoh-contoh ya para ulama kita. Karena memang ini merupakan sifat-sifat munafikin yang harus dan harus kita waspadai. Harus dan harus kita merasa takut darinya. Sehingga amanah itu enggak sekedar kita dititipin barang kemudian kita jaga barang itu dengan baik. Itu salah satu bagian dari amanah. Tetapi amanah di pundak-pundak kita terlalu dan terlalu banyak. Ya, amanah kita terhadap Allah Azza wa Jal, terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap karib kerabat kita, terhadap teman-teman kita, dan seterusnya. Nah, itu semuanya adalah amanah. Sehingga sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah, ya beliau mengatakan adraku salatina min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam, aku menjumpai 30 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih, maka masing-masing sahabat tadi betul-betul khawatir ada penyakit kemunafikan di dalam jiwanya, di dalam dirinya. Nah, ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan sesungguhnya saya berada di atas keimanan yang setingkat dengan Jibril ataupun Mikail. Ya betul-betul mereka barakallahu fikum takut kepada kemunafikan. Inilah para sahabat. Dan 30 itu bukan berarti yang lainnya enggak takut. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwasannya seluruh 30 sahabat tadi sebagai perwakilan untuk seluruh sahabat. Seluruh 30 sahabat tadi yang aku tanya kepada mereka, masing-masing mereka takut mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam kemunafikan. Demikian juga seluruh para sahabat. Karena tidak ada yang merasa aman dari penyakit nifak, dari kemunafikan, kecuali munafik. Enggak faham kalau di dalam kalbunya ada kemunafikan, dia enggak faham. Merasa aman terhadap keimanannya, merasa aman kepada ibadahnya. Merasa dia sok suci, merasa dia sudah beramal, merasa dia sudah bersedekah, sudah rajin taklim, merasa dia sudah sering menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kemudian dia merasa aman dari terjatuh ke dalam kemunafikan. Sehingga di antara doa mereka para salaf untuk berlindung dari penyakit nifaq adalah Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khusyuknya orang-orang munafik, dari khusyuknya nifaq. Nah, ditanyakan kepada sahabat Abu Darda, apa yang dimaksud dengan khusyu'an nifaq? Qala an taral jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'. Engkau melihat jasadnya, anggota badannya itu seolah-olah khusyuk, tetapi ternyata kalbunya itu enggak khusyuk. Kalau engkau melihat gerakan-gerakan badannya, dari suaranya, dari gerakan-gerakan badannya, betul-betul orang melihat khusyuk dia. Nah, sholatnya misalnya khusyuk, tetapi kalbunya dia tidak khusyuk, kesana dan kemari, memikirkan apa yang selain as-salat, memikirkan perkara-perkara dunia dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka berlindung kepada Allah azza wajal min khusyu'in nifaq, dari khusyu'nya munafik. Orang-orang munafik merasa tenang, merasa seolah-olah sudah berbuat sebaik-baiknya, bersyahadat, sholat dan seterusnya, tetapi di dalam kalbunya menyimpan kebencian, kekufuran dan sebagainya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai sedikit pun kita yang hadir di majelis ini merasa aman dari kemunafikan. Kita semuanya, ana termasuk di dalamnya, ya betul-betul tidak merasa aman dari yang namanya penyakit nifaq di dalam kalbu-kalbu kita. Khawatir dan takut terjatuh ke dalamnya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang syaitan itu lari kalau berjumpa dengan Umar. Beliau adalah sahabat yang paling takut terjatuh dalam kemunafikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya dengan serius kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sirri Rasulullah alaihi salatu wasalam, pemegang rahasia Rasulullah, yang beliau memegang nama-nama munafikin. Nah, maka Umar bin Khattab menyatakan, hal sammani Rasulullah alaihi salatu wasalam minhu au kama qal, apakah Nabi alaihi salatu wasalam menulis namaku termasuk dari jajaran mereka orang-orang munafik ya Hudzaifah? Nah, beliau ingin mengetahuinya. Masih bertanya seperti itu, tidaklah pertanyaan itu dilontarkan kepada Hudzaifah kecuali karena takutnya Umar terjatuh dalam kemunafikan, dalam keadaan amalan yang luar biasa, manusia terbaik yang kedua setelah Abu Bakar dari kalangan para sahabat. Nah, takut terjatuh di dalam kemunafikan, sampai-sampai bertanya demikian kepada Hudzaifah ibnul Yaman, tidak merasa aman, tidak merasa suci, ya tidak merasa dirinya sudah hebat di dalam amalan-amalannya. Nah, selalu merasa kurang dan kurang, ya di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, kepada Islam dan juga kaum muslimin. Ya demikian juga kita semuanya, jangan sampai ada seorang pun yang merasa tenang, merasa aman, ya sehingga kita betul-betul merasa takut kepada Allah Azza wa Jal, takut terhadap dosa-dosa kita, memikirkan akan suatu hari ketika kita berhadapan, berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, menanyakan segala amanah yang Allah Azza wa Jal bebankan kepada kita, sanggupkah kita untuk menjawabnya. Nah, sehingga ini barakallahu fiikum, ya betul-betul perkaranya adalah perkara yang sangat berat, ya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dijaga dan ditolong oleh Allah azza wajalla, karena kita adalah manusia-manusia yang sangat dan sangat lemah. Ya sehingga jangan sampai antum mengandalkan kemampuan dan kekuatan antum sendiri di dalam menjalankan amanah tersebut, tetapi mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gantungkan segalanya, sandarkan segalanya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Minta tolong, isti'anah billah, meminta tolong dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallah alam bisawab, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. InsyaAllah sifat yang kedua dan setelahnya akan kita baca pada pertemuan mendatang. Subhanallahi wa bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, untuk kita berkumpul di depan sebagaimana biasanya. Thank you.